Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 28 April 2016, dibacakan Putra Nasution dan Ardiansyah. Mahasiswa gembok pintu pagar PLN. Keci dilarang berpolitik praktis. Mantan sekretaris daerah jadi tersangka kasus korupsi dana hibah BPBD. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Unsyiah melakukan aksi di depan kantor PLN wilayah Aceh, Banda Aceh, kemarin sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dalam aksi itu, mahasiswa menggembok pintu pagar kantor PLN Aceh sebagai bentuk kekecewaan karena seringnya pemadaman listrik di Aceh selama ini. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Mahasiswa menggembok pintu pagar PLN dengan gembok berukuran besar dan rantai besi. Selain menggembok pintu pagar, mahasiswa juga memasang selembar spanduk bertuliskan PLN Ingkar Janji. Spanduk tersebut dipasang di pintu masuk kantor PLN Aceh. Presiden mahasiswa Unsyiah Has Rizal yang ikut dalam orasi tersebut mengatakan, penggembokan pintu pagar itu dilakukan mahasiswa lantaran PLN dianggap telah mengkhianati masyarakat Aceh selama ini. Mahasiswa juga mengancam akan melakukan aksi lebih besar, bahkan menutup kantor PLN Aceh, jika tidak ada satupun pihak PLN bisa menjamin memperbaiki suplai daya listrik di Aceh, sehingga tidak terjadi lagi pemadaman listrik seperti dalam beberapa hari terakhir. Amatan Serambi, gembok yang dipasang mahasiswa pada pintu pagar PLN tersebut, akhirnya dilepas oleh mahasiswa sendiri usai melancarkan aksi. Menurut penjelasan mahasiswa, penggembokan tersebut memang hanya sebatas simbolis dan aksi teatrikal mahasiswa sebagai bentuk kekecewaan mereka. Darlun, Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Aceh, Muksalmina, meminta kepada seluruh kesi di Aceh agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada 2017. Menurutnya, Gesi dilarang mendukung salah satu kandidat karena melanggar aturan secara nasional dan Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Secara aturan nasional maupun Aceh, tidak membolehkan Keci aktif terlibat dalam pemilu di semua tingkatan, kecuali untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pilkada berkualitas. Menurutnya, bila ada Keci yang ingin melakukan kegiatan politik seperti kampanye, maka harus ada izin cuti dari bupati. Begitupun, ia juga meminta masyarakat untuk mengontrol dan mengawal netralitas Keci di gampong masing-masing. Apabila terdapat Keci yang melanggar, agar dilaporkan untuk diproses sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Darlun, tim penyidik Polres Simelu yang tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simelu akhirnya kembali menetapkan dua orang tersangka. Dari Sinabang, Sari Mulyasno melaporkan. Kasus korupsi tersebut ditengarai merugikan keuangan negara kurang sekitar 3,1 miliar rupiah. Sebelumnya mantan kepala BPBD Simelu sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka yang kini berkasnya sudah dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan Negeri Sinabang. Adapun dua tersangka baru dalam kasus raibnya dana hibah di BPBD Simelu itu, yaitu mantan Sekretaris Daerah Simelu, Muhammad Rizwan, dan mantan Bendahara BPBD Simelu, Indra Dili. Untuk diketahui juga bahwa kedua tersangka baru itu awalnya berstatus sebagai saksi dalam kasus yang sama yang tersangkanya mantan kepala BPBD Simelu. Sudarlun, rencana pendirian pabrik semen di perbatasan Kecamatan Bate dan Muara Tiga Pidi menuai banyak kritikan. Salah satunya persoalan ganti rugi untuk masyarakat, keuntungan untuk daerah, dan izin analisis mengenai dampak lingkungan juga dipertanyakan. Dari Sigli, tim Serambi FM melaporkan. Hal ini terungkap dalam rapat konsolidasi terkait pembangunan pabrik semen di Pidi yang dibahas DPRK Pidi bersama Wakil Bupati Pidi M. Iriawan dan jajarannya di gedung DPRK Pidi kemarin. Anggota DPRK Pidi, Mahfudin Ismail, memberi pendapat agar investor taat hukum Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 terkait tata kelola sumber daya alam. Mereka juga diharap menjunjung adat istiadat daerah Aceh dan Pidi khususnya. Mahfudin juga menyarankan agar ada kompensasi semisal beasiswa yang diberikan investor untuk siswa di Pidi hingga ke perguruan tinggi. Sehingga pada saat penyelesaian pabrik pada tahun 2020, lulusan ini dipekerjakan di pabrik semen itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sejak dua hari terakhir menyebabkan satu rumah warga di Kampung Senalu, Blang Pidi, rusak akibat tertimpa pohon. Dari Blang Pidi, Rahmat melaporkan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Abdia, Amiruddin, mengatakan kejadian itu pada Minggu 24 April 2016 malam saat pohon kapas yang tidak jauh dari rumah itu roboh dan menimpa bagian samping. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya segera menurunkan unit pelaksana teknis BPBK Abdia untuk melakukan identifikasi lokasi. Menurutnya, dalam musibah bencana alam itu, mengakibatkan kerugian yang diderita pemilik rumah diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Sudarlun, Papua Nugini mengatakan akan menutup pusat detensi pencari suaka Australia di Pulau Manus, wilayah Papua Nugini. Sehari setelah Mahkamah Agung negara itu memutuskan bahwa pusat tahanan itu tidak sah. Kepastian itu diungkapkan Perdana Menteri Peter O'Neill kemarin. BBC Indonesia melansir, Papua Nugini akan segera meminta pemerintah Australia untuk mencari jalan alternatif bagi para pencari suaka yang pada saat ini ditahan di pusat pemprosesan regional. Ditambahkan, mereka yang benar-benar masuk kategori pengungsi akan diberi tawaran untuk tinggal di negara itu. Pusat detensi di Papua Nugini kini menampung 850 pencari suaka dan sebagian dari mereka sudah berada di sana selama bertahun-tahun. Sekitar 50% dari jumlah itu dianggap sebagai pengungsi sejati. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 14 April 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudiralun, wassalam.